Kali ini saya akan membahas dampak corona terhadap bisnis online di Indonesia. Jadi virus corona ini mulai memasuki Indonesia pada awal bulan Maret 2020 lalu, dan mulai dari saat itu berbagai sektor bisnis mulai merasakan dampaknya, yaitu penurunan pendapatan, baik itu bisnis online maupun bisnis offline. Dan di sini saya akan membahas tentang dampak corona terhadap bisnis online di Indonesia. Dan karena saya memiliki bisnis saya sendiri, bisnis online saya juga akan membahas sedikit dampaknya ke bisnis saya sendiri. Pada awal Maret, bisnis online mulai terasa sepi ketika memasuki kira-kira minggu kedua. Di situ ketika jumlah pasien positif semakin kian meningkat, saat itu yang saya ingat jumlahnya sekitar masih ratusan, dan setiap hari meningkat semakin banyak, dan masyarakat mulai panik untuk membeli berbagai macam kebutuhan sehari-hari mereka dari supermarket atau minimarket. Memang nggak semua bisnis online terkena dampak negatif. Bahkan ada juga yang mengalami peningkatan drastis. Ketika pemerintah mulai memberlakukan social distancing atau PSBB, bisnis yang bertahan itu antara lain seperti bidang makanan, bahan makanan, kebutuhan pokok, dan juga bisnis-bisnis yang memang menjualnya dengan harga murah, misalkan seperti kebutuhan pakaian tapi dijual dengan harga yang murah, tidak mahal. Nah, untuk bisnis yang terkena dampak negatifnya itu seperti bisnis-bisnis yang menjual kebutuhan yang bukan untuk keperluan sehari-hari, yang bukan prioritas. Misalnya seperti tas, perhiasan, make up, dan lain-lain. Memang tidak semua terkena, mungkin lebih ke yang harganya mahal, tetapi memang tetap mereka mengalami penurunan dalam pendapatan mereka. Beberapa dari mereka memberikan harga diskon, beberapa juga beradaptasi dengan menjual masker, hazmat, atau segala hal yang terkait dengan corona agar tetap bisa bertahan untuk mendapatkan pemasukan selama pandemik ini berlangsung. Ada salah satu toko yang saya kenal, dia menjual tas, baju suster, dan lain-lain. Dan saat pandemik ini berlangsung, segala produksi langsung dialihkan untuk membuat masker. Dan yang menarik lagi, ada salah satu toko online favorit saya, di mana dia adalah seorang florist atau penjual bunga dan juga kerajinan-kerajinan tangan. Ketika pandemik ini berlangsung, saya melihat promosinya, dia juga pasti, saya yakin dia pasti terkena dampak dari corona ini dan pasti mengalami penurunan penjualan. Namun dia membuat inovasi yang biasa kita sebut dengan do it yourself. Jadi dalam satu paket itu berisikan vas bunga, berbagai macam jenis bunga, dan instruksi untuk merangkai bunga, dan dibungkus di dalam sebuah kotak dan dijual dengan harga Rp250.000. Tujuan dibuat paket ini adalah agar para customer mereka bisa mengisi waktu luang di rumah sambil merangkai bunga, dan mereka juga bisa tetap mendapat pemasukan selama pandemik ini. Tren ini diperlakukan oleh beberapa bisnis online lain. Namun, berbeda dengan bisnis yang saya jalani, karena bisnis saya sedikit berbeda dengan mereka. Bisnis saya ini adalah online luxury consignment. Jadi, saya membuka titip jual untuk tas branded second, baik dari merek Eropa atau Amerika, seperti Gucci dan beberapa brand lain. Tentu, corona ini sangat berdampak terhadap bisnis saya, karena saat ini, menurut saya, untuk membeli tas dengan harga jutaan bahkan ratusan juta terlalu beresiko, karena rata-rata pembeli masih belum tahu sampai kapan pandemik ini akan berlangsung atau berapa lama lagi. Karena bisnis saya ini bersifat titip jual, di mana klien menitipkan tas second mereka ke tempat saya dan saya jual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk laba saya. Saat pandemik ini berlangsung, justru lebih banyak orang yang menitipkan atau menjual barang mereka ke saya daripada mereka yang membeli barang. Jadi lebih banyak orang yang menitipkan barang, menjual barang mereka, karena mereka membutuhkan cash. Ketika awal Maret 2020, sudah bisa dirasakan bahwa minat orang bukan ke tas branded, tetapi lebih kepada kebutuhan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya peminat tas branded atau jumlah profile visit di akun Instagram saya, dan juga berkurangnya pembeli yang bertanya melalui WhatsApp atau LINE. Pendapatan saya sebelum corona ini terjadi dalam satu bulan terakhir ketika bulan Januari-Februari, dalam satu bulan bisnis saya bisa mendapatkan penghasilan minimal 15 juta rupiah per bulan. Namun, pada bulan Maret lalu, penghasilan dari bisnis online saya hanya mendapatkan sekitar 4 juta per bulan. Selama berlangsung Maret, April, dan Mei, yang terparah memang di bulan Maret. Menurut saya mungkin karena pada bulan itu adalah awal masyarakat mengalami kepanikan. Dan pada bulan April, saya mulai menerapkan beberapa strategi marketing dalam bisnis saya supaya bisnis saya bisa tetap bertahan meskipun di saat pandemik seperti ini. Karena saya tidak bisa melakukan do it yourself atau semacamnya itu, maka yang saya lakukan adalah memberikan potongan harga atau discount, kemudian juga banyak promosi di media sosial, lebih aktif, dan membuat konten-konten yang menarik yang bisa menarik pembeli. Dan juga saya juga tetap menawarkan untuk pembelian tas mereka untuk cash, karena saya tahu yang paling dibutuhkan oleh mereka saat ini juga pasti lebih ke cash. Dan setelah kurang lebih 1,5 bulan, dimulai dari April hingga saat ini, pendapatan saya mulai mengalami peningkatan lagi, meskipun belum sebanyak pada waktu sebelumnya. Pada bulan April lalu, pendapatan saya sekitar 9.600.000 per bulan. Dan pada bulan Mei ini, bisa dirasakan bahwa masyarakat sudah mulai tidak terlalu fokus pada corona, dan bisnis online saya juga mulai kembali normal lagi, meskipun belum normal seperti biasanya. Akan tetapi memang tetap perlu waspada dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlalu menghamburkan uang yang tidak penting yang bisa membahayakan bisnis online saya sendiri. Harapan saya semoga bisnis online ini tetap bisa survive, tetap bisa bertahan dan tidak kehabisan akal untuk bertahan di saat corona seperti ini, dan bisa lebih mendukung satu sama lain.